bahwa laknat artinya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah berarti dia mendapat siksa dari Allah di dunia ataupun di akhirat. Dijauhkan dari rahmat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia berarti dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah an hadahu lil iman wal Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia agar mendapatkan petunjuk Islam dan iman. Nah, adapun dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah di akhirat adalah dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah." Amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala ana." Tidak juga aku. Artinya amalanku bukan barteran dari surga. Bukan penyebab satu-satunya dari masuknya aku ke dalam surga. Ini sini permasalahan sedikit. Sebagian orang salah dalam memahami hadis ini. Yang pertama kesalahannya seperti yang pernah kita dengar di media-media sosial ataupun media elektronik, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dijamin masuk surga. Ini perkataan kufriyah, perkataan kekufuran. Dan yang mengatakan ini tidak lebih dari 4 orang. Yang pertama dia orang kafir, atau dia orang munafik, atau dia orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia salah dalam memahami hadis ini. Dan kebanyakan orang pada poin yang keempat ini, yaitu salah dalam memahami hadis ini. Maka maksud hadis tersebut adalah bahwa bukan amal Rasul sallallahu alaihi wasallam atau amal setiap orang adalah berteran dari surga. Artinya begini, kalau seandainya nanti orang di hari kiamat datang kepada Allah, "Ya Allah, saya berpuasa dari mulai baligh saya sampai saya meninggal, saya berpuasa pada bulan Ramadan. Nih, mana pahala puasa saya? Mana surga Rayyan saya?" Ini enggak bisa. Allah tidak mukrah, Allah tidak dipaksa oleh siapapun. Maka maksudnya adalah bahwa amalan seseorang bukan barteran dari surga seseorang. Memang amalan seseorang adalah merupakan salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena, ya lihat, sebab karena apa yang telah kalian amalkan. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan kita. Laknat artinya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dia tidak masuk surga. Dan saya sudah jelaskan tadi sebuah hadis yang mencontohkan bahwa orang yang diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, pasti tidak masuk surga. Lihat hadis yang barusan saya bacakan. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Iya, tidak juga aku. Amalanku bukan barteran untuk masuk ke dalam surga. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Makanya surga atau neraka seseorang itu murni dan mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mencampuri hak itu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya membicarakan mereka yang dilaknat, yaitu kita membicarakan hal yang berkaitan dengan dosa besar. Makanya Abdullah bin Abbas meriwayatkan, yang riwayatnya ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, dinukilkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Sahih Muslim, bahwa kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'na au ghadab au azab fahiya kabirah. Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa atau murka. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-ta'riful aula min at-ta'arif lil kabirah. Ini adalah pendefinisi dosa besar yang lebih utama, yang jami' mani', yang mengumpulkan seluruh kata-kata yang perlu dalam definisi tersebut dan mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu dalam definisi tersebut. Yaitu setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau siksa atau murka, maka ini adalah definisi dosa besar yang paling utama. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya ketika kita belajar mereka yang dilaknat, berarti kita akan belajar mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah, yang mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para ulama Islam hampir bersepakat di dalam Islam ada namanya kabair wa saghair. Ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil. Jadi sekali lagi tema tadi, penjelasan awal saya tadi adalah bahwa semua yang kita bicarakan ini adalah hal yang berkaitan dengan laknat, dan laknat salah satu penyebab dosa besar. Penyebab dosa besar. Dan orang yang dilaknat oleh Allah di dunia, dia tidak akan mendapatkan petunjuk kepada Islam, kepada iman, kepada ihsan, dan di akhirat dia tidak masuk ke dalam surga. Tidak masuk ke dalam surga orang yang dilaknat. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin saya bicarakan, yaitu perhatikan baik-baik bahwa memang dalam agama Islam ada pembagian yang namanya dosa besar, dosa kecil. Dosa besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya, maka niscaya kami akan langsung, lihat ya, mengampuni dosa-dosa kalian, maksudnya yang kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Perhatikan baik-baik. An-Nisa ayat 31. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Satu, di dalam Islam ada namanya dosa besar. Pemahaman balik dari ayat ini berarti di dalam Islam juga mengenal ada dosa kecil. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Cuma perhatikan, sebagian ulama mengatakan semua dosa besar. Berdasarkan kalau kita perhatikan kepada siapa kita bermaksiat. Semua dosa besar berdasarkan kepada siapa kita bermaksiat. Ini hati-hati. Dalam ayat ini, sekali lagi, pelajaran pertama dari ayat ini adalah bahwa semua dosa besar, apa? Dalam ayat ini ada namanya dosa besar. Berarti pemahamannya, pemahaman balik. Jadi ada para ulama mengatakan namanya mantuq. Mantuqul ayah. Artinya apa? Sesuatu yang diucapkan oleh ayat itu, yang kita baca, yang kita dengar dari ayat tersebut adalah bahwa ada dosa besar. Nah, di sana ada pembicaraan para ulama mafhumul ayah. Artinya pemahaman dari ayat tersebut, yaitu bahwa ketika ada dosa besar, pemahaman baliknya berarti ada dosa kecil. Ini pertama, pelajaran pertama dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, tetapi perlu diperhatikan, sebagian ulama menyatakan bahwasanya semua dosa kullu dzambin kabirah, semua dosa besar. Berdasarkan apa tadi? Zat yang kita maksiati, siapa dia? Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Bilal ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam perkataan beliau yang sangat masyhur, yaitu la tanzur ila sigaril ma'asiyah wanzur ila azamati man asaib. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah agungnya yang engkau maksiati. Kemudian coba perhatikan juga Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, beliau mengatakan annal israra 'ala as-sagair hukmu hukmu murtakibil kabiratil wahidah 'ala al-mashhur, bahwa terus menerus melakukan dosa kecil maka hukumnya dihukumi seperti pelaku dosa besar yang melakukan satu dosa besar menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Maka ini poin kedua yang kita bisa ambil dari ayat ini, bahwasanya meskipun di dalam Islam ada mengenal dosa besar, otomatis juga ada dosa kecil, akan tetapi sebagian ulama mengatakan dosa, seluruh dosa adalah besar. Dilihat dari siapa yang kita maksiati, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang ketiga yang menarik dari ayat ini, dan ini berkaitan dengan tema kita, mereka yang dilaknat. Berarti kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat tersebut kepada kita. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini surah An-Nisa ayat 31, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatik. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah atas kalian, maka langsung. Karena kenapa saya katakan langsung? Karena di sini nukaffir itu, makanya saya pesan kepada bapak-bapak, ya. Dan ini pesan ini bukan hanya di sini, saya pesan kemana-mana. Ketika kajian di mana-mana, saya pesan bawa mushaf. Karena nanti ada ustadz yang akan menjelaskan detail pada sebuah ayat. Kita akan benar-benar melihat ayat tersebut sehingga benar-benar paham. Lihat di sini, ketika Allah menyebutkan intajtanibu kabaira ma tunhauna, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian. Jika, kalau dalam bahasa Indonesia, jika, maka setelahnya apa? Maka. Dalam bahasa Arab, kata jika itu adalah namanya kalimatus syart. Kata atau kalimat yang menunjukkan syarat. Maka harus ada jawaban dari syarat tersebut. Jika kamu belajar, maka kamu pintar. Ini sama. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka ini jawaban syarat. Nah, para ulama mempunyai kaedah. Kalau jawaban syarat dalam sebuah kalimat menunjukkan kepada fi'il mudhari', kata kerja langsung, maka itu menunjukkan kepada kelangsungan. Dan ini hebatnya menjauhi dosa besar mereka yang dilaknat. Apa yang dimaksud Ustaz? Lihat, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka langsung dihapuskan dosa-dosa kecil atas kalian. Berarti pelajarannya apa Ustaz? Yang ketiga pelajarannya berarti pahala menjauhi dosa besar adalah dihapuskannya dosa kecil yang kita tidak bisa lepas darinya. Kenapa kita tidak bisa lepas dari dosa kecil? Fadlan, kadang-kadang bahkan dosa besar. Karena satu, manusia sudah dicap oleh Allah dan Rasulnya pelaku-pelaku dosa. Yang kedua, manusia tidak pernah lepas dari gangguan iblis. Dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitan yajri fi bani Adam majradam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam diri, darah diri manusia seperti mengalirnya darah. Yang ketiga, manusia mempunyai hawa nafsu yang dengannya memerintahkan kepada keburukan, maksiat dan dosa. Inna nafs la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Bahkan di sini ammarah, bukan saja amir, bukan saja perintah, ammarah artinya sangat selalu memerintahkan kepada keburukan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka indahnya menjauhi dosa besar. Makanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau sering berpesan kepada para ustaz, ajarkan kepada umat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Salah satu penyebabnya ini, karena ketika seorang menjauhi dosa besar, maka dia akhirnya diampuni dosa-dosa kecilnya. Dan bukan sekedar diampuni, langsung diampuni. Karena kenapa? Karena jawaban sebuah syarat dalam ayat ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini sama persis kalau kita berbicara masalah doa, ya, kata para ulama, asy-syai'u bisyai'i yudzkar. Kalau ingat sesuatu, ingat yang lain. Contoh dalam masalah doa, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Habis itu astajib lakum. Rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Balas bahasa lainnya, jika kalian berdoa kepadaku. Ini jawaban, ini adalah kalimat syartiyah. Ini adalah kalimat syarat. Jawabannya, maka astajib lakum. Astajib lakum pun dalam bentuk fi'il mudhari', kata present, kata langsung. Maka langsung aku kabulkan. Itu kaidah umum di dalam bahasa Arab. Dan ini sangat masuk ke dalam relung hati kita bahwasanya apabila kita menjauhi dosa besar, maka niscaya bisa dipastikan kita akan diampuni dosa-dosa kecil. Dan ini keutamaan menjauhi dosa besar yang berkaitan dengan kita. Makanya tema kali ini sebenarnya mengamalkan hadis Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anisy-syarr wa kunt 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisy-syarr makhafata an yudrikani." Sebagian orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu tentang kebaikan, bagaimana masuk surga, amalan apa yang paling utama, amalan sedekah mana yang paling besar pahalanya. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut masuk ke dalam keburukan tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan pelajaran yang menarik yang keempat dari ayat ini juga, orang yang menjauhi dosa besar dijamin masuk surga. Dan Allah berfirman, "Wa nudkhilukum mudkhalan karima." Dan kami akan langsung masukkan ia ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua, yaitu bahwa di dalam agama Islam terdapat dosa kecil, dosa besar. Tapi jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena para ulama mengatakan, la, jangan engkau remehkan dosa kecil. La tahkiranna saghiratan innal jibal minal hasa. Sesungguhnya gunung yang begitu megah, tinggi, kokoh, itu adalah hasil tumpukan dari batu-batu yang kecil. Maka jangan pernah remehkan dosa kecil. Dan ada pemandangan yang menarik juga dari dosa. Sebenarnya ini permasalahan menarik ya, tetapi tema kita bukan itu. Saya dikasih waktu sampai jam 6. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala, para ulama menjelaskan bahwa salah satu penemuan yang menarik tentang maksiat dan dosa adalah bahwa maksiat itu akan mengajak saudari-saudarinya. Maksiat akan mengajak saudari-saudarinya. Coba perhatikan dalam perkataan dari Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, sebagaimana perkataan tersebut saya nukilkan dalam kitab Al-Mafsal fi Fiqh Ad-Da'wati ila Allah. Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'ati Allah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah ketaatan tersebut akan menelurkan, akan menghasilkan ketaatan-ketaatan yang lain. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Dan jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut akan mengajak kepada kawan-kawannya yang lain. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ta'ata ala tadullu ala ukhtiha, ketaatan menunjukkan kepada saudarinya, wa innal ma'siyata tadullu ala ukhtiha, dan kemaksiatan menunjukkan kepada saudarinya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10, fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanayassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bersedekah, maka dengan sedekah tersebut kemudian dia bertakwa. Kalau dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan surga, fasanayassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Wa amman bakhil, adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan dia mencukupkan dirinya, tidak mau, bakhil menumbuhkan sifat kikir. wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga. Lihat ya, maksiat menelurkan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan di sini terdapat pembelajaran yang menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini. Qala ba'dus salaf, man min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, wa min jazaa'is sayyi'ah as sayyi'atu ba'daha. Artinya, termasuk pahala kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi contoh, sekarang kita nuntut ilmu, gara-gara ingin nuntut ilmu maka kita ingin sholat berjamaah di masjid, ya. Gara-gara kita sholat berjamaah di masjid, akhirnya kita bisa duduk di masjid lama. Yang mana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, al malaikatu tusalli, para malaikat akan bersolawat atas orang yang sholat, fi musalla, di dalam tempat sholatnya, madama fi musalla, selama dia duduk di tempat sholatnya. Taqul Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamu. Malaikat berdoa, ya Allah ampuni si fulan, rahmati si fulan. Gara-gara ingin menuntut ilmu akhirnya kita bersolawat. Ketika mendapati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam majlis ilmu, terus seperti itu. Begitu pula maksiat, seseorang tatkala melakukan maksiat maka akan mendatangkan maksiat-maksiat yang lainnya. Contoh misalkan, Imam Asy-Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan tentang alat musik, wal ma'azif hiya khamrun nufus. Ma'azif adalah pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humma yalkus. Dia memperbuat kepada diri jiwa seseorang lebih berat memabukkannya dibandingkan cangkir-cangkir bir khamar. Fa'idha sukkiru bil aswat halla fihimu syirk. Kalau mereka sudah mabuk dengan suara-suara yang begitu indah, begitu memabukkan jiwa, maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Tidak sedikit kelompok-kelompok musik yang meremehkan Allah, menghinakan simbol-simbol agama Islam. Wa malu ilal fawahish, dan kemudian mereka condong kepada perbuatan-perbuatan fahishah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, al-fahishatu kalimatun idza utliqat tadullu ala zina wa ala muqaddimatih. Fahishah adalah sebuah kata yang apabila disebutkan, diucapkan, maka menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh muqaddimah yang menunjukkan kepada perbuatan zina tersebut. Maka tidak sedikit orang musik pasti dugem, pasti zina. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuatu yang sangat badihi, yang sangat luar biasa bisa dikenal, dilogikan oleh manusia. Maksiat mengajak kepada maksiat yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan menyebutkan dalam waktu 10 menit ini mereka-mereka yang dilaknat. Tetapi tentunya tidak akan semua. Maka saya akan memakai kaedah yang berbunyi, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Yang tidak bisa disebutkan semuanya, maka tidak, jangan ditinggalkan semuanya. Kita akan sebutkan di antaranya yang mendapatkan laknat iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melaknat iblis dan iblis berkata, sungguh aku akan ganggu hamba-hambamu dengan gangguan yang besar. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Surah Maidah ayat 60. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya iblis dilaknat oleh Allah, surat Al-Hijr ayat 35. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu laknat, yaitu dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat dibangkitkan. Ila yaumiddin. Yaumuddin di sini adalah ada dua tafsiran. Setiap kata di dalam Al-Quran ad-din itu maksudnya dua. Yang pertama al-amal, amal. Yang kedua yaitu agama. Seperti misalkan Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya apa yang di sini? Agama atau amal? Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Enggak cocok kita kalau artikan sesungguhnya amal yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Enggak cocok. Tapi ketika kita membaca firman Allah, "Wa man yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam sebagai din. Din di sini apa? Amal. Maka tidak akan diterima darinya. Kenapa kita katakan amal di sini? Karena ada kata-kata tidak akan diterima darinya. Maka setiap kata ad-din di dalam Al-Qur'an itu maksudnya bisa amal, bisa apa? Bisa agama. Contoh ayat ini Al-Hijr ayat 35. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu wahai iblis laknat sampai hari agama, ad-din. Sampai hari din. Apa din di sini? Agama atau amal? Sampai hari amal. Yaitu hisab atas amal. Makanya Allah berfirman, Maliki yaumiddin, raja di hari apa? Pembalasan atas amal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Ini yang menjadi pelajaran kita. Bukan hanya sekedar cerita iblis dapat laknat. Tapi kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya banyak. Yang mengumpulkan sifat iblis sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hasad. Hasad yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan iblis, menciptakan Adam alaihi salam dengan tangan Allah yang mulia sesuai dengan kemuliaan dan keagungan tangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa meniadakan sifat tersebut, tanpa memisalkan sifat tersebut, tanpa membagaimanakan sifat tersebut. Maka perhatikan, iblis datang melihat seonggok tubuh yang waktu itu masih kosong, belum ada isinya. Kata iblis, wah ini cuma kerangka. Ini cuma kerangka, gak ada apa-apanya. Maka mulai saat itu dia hasad kepada Adam alaihissalam. Makanya dia mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan ini kemuliaan Adam alaihissalam. Maka iblis alaihissalam, iblis laknatullahi alaih, berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Lihat hasad. Hasad itu apa pengertiannya, Pak? Tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Itu hasad. Artinya apa? bercita-cita, berangan-angan nikmat orang lain lepas dari dirinya, dari diri orang tersebut. Itu hasad. Dan hasad tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama cuma berangan-angan agar nikmat orang tersebut hilang. Tingkatan kedua lebih parah, berangan-angan dan mengganggu orang tersebut. Ya, sudah berangan-angan agar nikmatnya hilang dan dia memang ingin menghilangkan nikmat tersebut. Kalau cuma angan-angan masih mending, tapi itu pun hasad. Maka Bapak Ibu, ini rahasia kenapa di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hasad di akhir sifat buruk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari semua keburukan aku berlindung kepada Allah dengan Allah yang memiliki waktu falak. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari waktu malam kalau sudah terbenam matahari. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan seorang yang hasad jika dia hasad. Kenapa? Para ulama menjelaskan kenapa hasad diakhirkan. Li'annahu min akhassit tabai'. Karena hasad adalah dosa yang paling buruk, sumber penyakit, sumber dosa. Awwalu dzambin 'usiyallahu fil ard. Dosa yang pertama kali dilaksanakan di atas langit itu gara-gara hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Dosa yang paling pertama kali dilakukan di bumi gara-gara hasad. Hasadnya Qabil kepada Habil. Gara-gara hasad Nabi Yusuf alaihissalam dipisahkan dari bapaknya Nabi Ya'qub alaihissalam selama 40 tahun. Gara-gara hasad hancur dunia. Gara-gara hasad seseorang kadang-kadang melakukan kesyirikan. Maka ini pelajaran pertama. Dan hasad biasanya menumbuhkan penyakit-penyakit hati yang lain. Di antaranya menyombongkan diri. Termasuk di dalam menyombongkan diri menolak kebenaran karena hasad. Di antaranya yaitu at-tamadi fil batil, terus menerus di dalam kebatilan, persis yang terjadi kepada iblis laknatullahi alaih. Lihat, ketika iblis dilaknat oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhruj fakhruj minha fa innaka rajim." Keluar engkau darinya wahai iblis. Keluar engkau dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk terlaknat, makhluk terkutuk. Maka apakah jera dia? Enggak. Lihat, iblis mengatakan setelah dia, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecap iblis dengan rajim yang mana makhluk tidak ada yang bersifat dengannya, itu dalam 4 ayat Al-Hijr ayat 17, Al-Hijr 34, Al-Hijr ayat Sad 77, At-Takwir ayat 25. Lihat, apakah setelah itu iblis merasa berdosa? Enggak. Ini buruknya hasad. Semakin dia hasad, semakin dia merasa benar dan menolak kebenaran, bahkan semakin parah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 34 sampai 39 atau sampai 40. Allah berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Wahai iblis, keluar engkau dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk terlaknat. Dan saya berharap tidak ada yang nanti yang bertanya, apakah surga yang didiami oleh iblis itu adalah surga juga yang akan kita diami? Maka itu pertanyaan yang tidak penting. Ya. Maunya yang mana gitu. Ya. Ini, "Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin." Dan sesungguhnya laknat atasmu wahai iblis sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lihat, iblis enggak kapok dengan begitu. Ini buruknya hasad. Wahai Rabbku, ya, berikan waktu kepadaku hidup sampai hari dibangkitkan tersebut. Qala fa innaka minal munzirin. Engkau akan diberikan waktu sampai itu. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai waktu yang telah ditentukan. Qala rabbi bima aghwaitani law zayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbki, sebagaimana engkau melencengkanku dari jalan yang lurus, maka sungguh aku akan indahkan bagi hamba-hambamu di dunia maksiat. Dan ini trik iblis, mengindahkan maksiat. Wal ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan lencengkan seluruh dari mereka dari jalan engkau yang lurus seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Pelajaran menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu trik iblis mengganggu manusia melalui syahwat. Anda yang mengkaji tauhid, mengaku orang-orang yang bertauhid jauh dari kesyirikan, uji, tes diri Anda dengan ujian iblis yaitu syahwat. Kalau seandainya masih tergoda dengan syahwat terutama kepada perempuan, maka jangan dikatakan diri Anda sebagai orang yang ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau selamat dari cengkraman, godaan, fitnah Zulaikha, padahal sudah dua-duaan di kamar. Zulaikha dandan habis hampir setengah telanjang. Nabi Yusuf laki-laki, anak muda, budak. Nabi Yusuf alaihi salam pada waktu itu musafir, bukan orang Mesir. Zulaikha pada waktu itu penguasa. Banyak sekali dawai, penyebab-penyebab, sarana-sarana yang semestinya mereka berdua bisa berzina. Akan tetapi, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam selamat dalam surat Yusuf ayat 23-24. وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. Dan Zulaikha berdua-duaan di kamar dengan Nabi Yusuf dan ditutup pintu. وغلقت الابواب ابوابا, artinya Zulaikha mengatakan kepada petugas-petugasnya di luar, tutup pintu dari luar. Artinya mereka pun di dalam tidak bisa membuka pintu tersebut kalau tidak ada perintah dari dalam. Waqalat haytalak, wahai Yusuf sini. Kalau aktornya diganti, Pak. Nabi Yusuf diganti dengan Ahmad Zainuddin. Kalau Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, lihat. Ini adalah salah satu hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari godaan syahwat perempuan. Ma'adallah, aku takut kepada Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Zulaikha telah berkeinginan, berhasrat berat dengan Nabi Yusuf. Begitu juga Nabi Yusuf. Kalau seandainya tidak melihat cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf akan masuk ke dalam perbuatan zina. Kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf alaihi salam perbuatan fahsya dan keburukan. Fahsya sudah saya jelaskan tadi. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang mengaku bertauhid. Tauhid maknanya adalah ikhlas, maka semestinya dia jauh dari syahwat perempuan, syahwat wanita. Dan sangat ironi ketika jenggot sudah mulai panjang, jilbab sudah mulai lebar, masih suka nonton film-film porno. Masih suka melihat foto-foto porno. Bahkan sampai jurang kepada jurang zina, na'udzubillah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan syaitan tadi, bahwa syaitan makhluk terkutuk. Kenapa? Karena dia hasad yang menimbulkan penyakit-penyakit. Hasad menimbulkan penyakit sombong. Hasad menimbulkan menolak kebenaran. Hasad menimbulkan terus-menerus di dalam kebatilan. Bahkan sombong dengan kebatilan dia. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tadi malam tidak banyak buka pertanyaan. Mungkin di sela-sela nanti saya akan sebutkan siapa-siapa lagi yang akan mendapatkan laknat Allah, atau yang telah ditetapkan mendapatkan laknat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal. Ya. Baik, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk di sesi tanya jawab, dan kami persilahkan terlebih dahulu hadirin yang ada di masjid, mungkin rekan-rekan bisa mengarahkan. Di tengah ini terlebih dahulu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan judul mereka yang dilaknat, ada hadis qudsi yang pernah saya baca, mudah-mudahan saya tidak salah. Innallaha bihaqqin 'abdi hatta tantura bihaqqin 'abdi. Allah tidak akan memberikan hak seorang hamba sebelum hamba itu mendahulukan haknya Allah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata para mereka yang kira-kira kemungkinan dilaknat oleh Allah karena menentang hukum Allah, saya kok tetap diberikan oleh Allah walaupun saya tidak melaksanakan perintah Allah. Bagaimana penjelasannya tentang ulangi pertanyaannya, Pak? Kata mereka yang kira-kira yang menentang hukum Allah, termasuk para pembuat bid'ah, saya kok tetap diberikan oleh Allah. Lalu saya di dalam surah tetap diperintah, ya, tetap diberikan, tetap diberikan, misalnya rezeki oleh Allah yang banyak. Lalu kalau begitu bagaimana penjelasannya dengan ayat di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apakah diberikan saja harta, diberikan pangkat, diberikan jabatan, itu merupakan pemberian Allah yang menurut mereka tetap disayangi oleh Allah, bukan termasuk mereka yang dilaknat walaupun dia menentang hukum Allah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan manusia yang berbuat bid'ah, iblis yang sudah kita baca tadi ayatnya, ketika iblis melakukan dosa, bahkan jelas-jelas dicap laknat oleh Allah, masih dikabulkan doanya. Bukankah iblis berdoa, Rabbi anzirni ila yaumil yub'atsun, wahai Allah, berikan aku waktu hidup sampai hari dibangkitkan. Jadi di sini perlu diingat, pengabulan doa bukan tanda Allah itu ridha kepada hamba tersebut. Bisa jadi dia itu ada ujian, bisa jadi itu adalah istidraj, diulur waktu untuk diberikan kesempatan. Entah dia masih terus menerus dalam maksiatnya yang akhirnya menyebabkan dia su'ul khatimah, ataukah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengabulan doa, pemberian rezeki. Pernah orang mungkin bertanya kepada para ustadz, ustadz saya ini sholat, saya ini puasa Ramadan, saya ini bakti orang tua, saya baca Quran, saya sering sholat di masjid, saya berdoa, saya sholat malam, saya puasa sunnah. Tapi kenapa keadaan ekonomi saya selalu menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah, gak naik-naik. Sedangkan tetangga saya kafir, ada yang muslim tapi gak sholat. Tapi rumahnya mega, mobilnya mewah, istrinya 4. Ya. Maka jawabannya banyak ini. Yang pertama, Itu istidraj. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apapun yang dia minta dari perkara dunia. Ingat, perkara dunia, Pak. Ya, bukan perkara akhirat. Perkara dunia. Sedangkan dia dalam selalu dalam keadaan maksiat, maka ketahuilah orang tersebut senantiasa disebut dengan istidraj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun." Sampai jika mereka senang dengan apa yang Allah berikan. Jadi Allah kasih nikmat, dia tambali dengan maksiat. Kasih nikmat lagi, tambali lagi dengan maksiat. Kasih nikmat lagi, tambali dengan maksiat. Akhadnahum baghtah. Maka pada saat itu dia tidak sadar-sadar, kami cabut nyawanya tiba-tiba. Artinya su'ul khatimah. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yaitu orang-orang tersebut ketika berdalil dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada orang-orang ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli kesyirikan, maka jangan dianggap itu sebagai sebuah nikmat yang abadi, hanya di dunia. Dan itu pun athar dari rahmat Allah. Ya, bahkan dari rahmat Allah, orang yang berbuat kesyirikan diperintahkan untuk minta kepada Allah. Lihat firman Allah, fa idza raqibu fil fulk da'awullah mukhlishin lahuddin. Jika mereka di tengah lautan diterpa ombak yang sangat besar, tidak ada yang bisa nolong. Maka rahmat Allah, Allah menjadikan hamba tersebut asalnya mensyirikkan Allah, tidak mungkin dia minta kepada orang yang sudah mati, tidak mungkin dia percaya kepada jimat, dia langsung minta kepada Allah. Mereka berdoa langsung kepada Allah secara ikhlas. Ini rahmat Allah. Kenapa? Agar Allah bisa menolong hamba tersebut sehingga dikembalikan kepada daratan. Ini rahmat Allah. Tapi ingat, itu hanya perkara dunia. Di akhirat yang ada cuma siksa. Dan ini persis seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau melihat Rasulullah SAW sedang berbaring di atas tikar yang kasar. Kemudian Nabi Umar bin Khattab melihat keadaan Rasul, ini pemimpin dunia, Khalilullah, kekasih Allah, Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para rasul, Sayyidul Azm, pemimpinnya para rasul dari ulul azmi, semua gelar dari rasul beliau miliki. Tapi bagaimana keadaan beliau di dunia? Tidur di atas tikar yang kasar yang membekas kepada tubuh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Wahai Allah, kami bersaksi, kami sangat mencintai Nabi-Mu. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini kami bisa bertemu dengan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi sunnah-sunnah Nabi-Mu kami perjuangkan siang dan malam. Mudah-mudahan dengan memperjuangkan ini kami mendapatkan ampunan-Mu di akhir dan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ud'ullaha falyusi ala ummatik fa inna farisa warru la ya'budunallaha wa hum aghniya. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah agar umatmu menjadi orang-orang yang dilapangkan rezekinya. Orang Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani, mereka tidak menyembah Allah pada, dan mereka kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu bersandar, rebahan sambil bersandar, beliau kemudian bangun, menunjukkan bahwasanya apa yang dipermasalahkan ini penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Ragukah engkau wahai Umar bin Khattab kepada agamamu ini, kepada Allah, kepada Rasul? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kaidah kepada kita semua. Jangan tergiur dengan kayanya orang, dengan nikmatnya orang, meskipun dia ahli maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatun fil hayati dunya." Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmat-nikmat mereka di dunia. Artinya apa? Nikmat tersebut cuma mereka akan dapatkan di dunia. Di akhirat yang ada cuma siksa. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang ahli maksiat. Jikalau mereka disiksa oleh Allah. Orang-orang ahli kesyirikan, ahli bid'ah. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam. Tapi barakallahu fikum. Mungkin sebelah sini terlebih dahulu. Mic-nya mungkin bisa diarahkan. Ya. Disilahkan. Ya, bismillah. Yang pertama tentang orang yang dilaknat, meskipun mungkin belum disebutkan, tapi karena tadi malam kami sempat mendengarkan tentang istri kepada yang tidak melayani suami. Yang ingin kami tanyakan adalah mengenai mereka yang sudah mendapatkan laknat ini, ketika mereka hendak terlepas dari laknat untuk khusus untuk kategori istri terhadap suami, apakah tobat mereka itu juga harus melaksanakan syarat keempat, yakni permohonan maaf kepada suami, ataukah cukup dengan tiga sebagaimana syarat tobat pada umumnya? Kemudian dengan dua pertanyaan yang lain, mudah-mudahan masih diizinkan, singkat saja. Yang pertama mengenai dosa-dosa besar, apakah ada kontradiksi antara dosa besar terbesar yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48 dengan ini syirik dengan berkata tentang Allah tanpa ilmu dalam surat Al-A'raf itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dan ini kalau tidak salah kami pernah mendengarkan di tempat ini juga dari salah seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Haythami ya, hafizahullah ta'ala, yang menyebutkan bahwa ada larangan kita melaknat iblis, dan sementara kami sangat sering mendengarkan itu ungkapan-ungkapan misalnya iblis lanatullah. Kami hanya ingin memperjelas, apakah kami salah mendengar waktu itu? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan istri yang dilaknat oleh para malaikat. Tentunya ketika para malaikat melaknat, maksudnya adalah mereka mendoakan keburukan bagi istri tersebut, yaitu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ketika seorang istri membuat murka suaminya atau menolak ajakan suaminya di atas ranjangnya, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Entah sampai pagi, entah sampai ridha sang suami. Maka bagaimana cara bertobat sang istri tersebut? Maka jawabannya tentunya cara bertobatnya adalah berkaitan dengan syarat-syarat tobat yang sangat masyhur di tengah kaum muslim. Sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu menyesal atas apa yang telah dia lakukan, memutuskan dosa tersebut sama sekali, dan bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, karena ini berkaitan dengan suami, berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah, maka harus melakukan minta halal kepada suami. Makanya dalam hadis, la anamu la aqtahilu bi ghumdhin hatta tardha anni. Kata seorang istri yang salihah adalah ketika dia melakukan dosa terhadap suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak akan pernah tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku. Ini berarti minta halal kepada suaminya. Dan sang suami semestinya jika seorang istri telah meminta maaf, dimaafkan. Ya, dimaafkan dalam hudud dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar yang mungkin sulit untuk kita memaafkannya sebagai seorang suami, sebagai prinsip berumah tangga. Dimaafkan. Ya, dan ini perhatian baik-baik. Di sana ada dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berkaitan dengan makhluk Allah. Dosa yang berkaitan dengan Allah itu tiga syaratnya tadi. Mungkin bisa ditambah dengan empat, yaitu ikhlas, menyesal, memutus dosa, dan bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan ikhlas. Jadi motivasinya bertobat tersebut murni karena Allah. Nah, adapun dosa yang berkaitan dengan makhluk Allah itu empat, ini ditambah dengan lima, itu minta halal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, man kanat lahu madlamatun li akhih fi irdhihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang mempunyai kezaliman untuk saudaranya atau dalam perkara harga diri atau sesuatu apapun, maka mintalah halal kepadanya. Maka dia harus minta halal. Sang istri tersebut harus minta halal. Nah, di sini perhatian yang menarik. Pak Imam Nawawi mengatakan bahwa hukukul adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Hak antar sesama manusia itu tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Apa maksudnya? Misalkan saya punya hutang dengan bapak, sang istri punya masalah membuat marah suami. Ini gak bisa sang istri banyak-banyak sholat kemudian dihapuskan dosanya terhadap suaminya. Gak bisa. Saya banyak-banyak sholat, banyak-banyak puasa sunnah, kemudian dihapuskan hutang saya terhadap itu, sedangkan gak bayar, atau memakai kata paling populer kalau sudah ditagih, afwan akhi. Kata paling populer itu. Ya, enggak bisa. Ya, makanya para ulama mengatakan, hukukul adamin la tukaffar bil amalus salihah. Hak antar sesama manusia itu tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim, kullu dzambin yughfaru lisyahid kullu dzamb. Setiap orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya, illa dain, kecuali hutang. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal soleh, harus dibayar, harus minta halal. Begitu juga sang istri harus minta halal kepada suaminya. Wallahu alam. Kemudian permasalahan melaknat iblis, la'natullah. Yang melaknat bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. La'anahullah. Kata Allah dalam Al-Qur'an tadi. Ayat berapa tadi? Hah? An-Nisa ayat 118. La'anahullah. Jadi saya belum tahu kalau itu perkataan Syekh siapa? Al-Haitsam. Apa? Syekh Al-Haitsam. Tapi kita harus cek apakah itu benar perkataan beliau, lalu apa hujjah beliau, kemudian apakah itu apakah benar perkataan beliau, lalu apa hujjah beliau. Kalau seandainya ada hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Karena kita di manhaj salaf ini dibiasakan untuk mengutamakan dalil. Ma hubbina lil ulama. Kita membiasakan mengikuti dalil meskipun kita cinta kepada para ulama. Ada cerita menarik, dengan cerita ini saya tutup kajian. Waktu di daurah kemarin, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau bercerita dengan sesama syekh. Apa yang menyebabkan, dan ini tahadduts bin ni'mah. Wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu kenal dakwah ini? Apa yang menyebabkan kamu kenal dakwah ini? Apa yang menyebabkan kamu kenal dakwah ini? Maka Syekh Ali mengatakan, saya yang menyebabkan saya kenal dakwah setelah membaca kitab sifat salat Nabi. Semuanya tentunya bapak-bapak juga punya cerita sendiri-sendiri. Apa yang menyebabkan kenal dakwah ini? Ada entah itu dikenalkan dengan buku, kenal radio, atau apa saja. Saya setelah membaca kitab salat sifat salat Nabi. Syekh Musa Ali Nasr, saya setelah membaca kitab salat sifat salat Nabi. Syekh Akram Muhammad Ziyadah, setelah membaca kitab sifat salat Nabi. Padahal itu tidak sepakat, artinya tidak direncanakan. Kemudian pada waktu itu ada Ustaz Abdurrahman Tamimi Abu Auf hafizahullah, saya juga setelah membaca kitab sifat salat Nabi. Ternyata kenapa sifat salat Nabi di situ? Karena di dalamnya, di awal-awal sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di situ disebutkan bahwa jangan mentaklid kepada seseorang kecuali dalil. Ya, bukankah di situ kita dilarang taklid kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Maka bersamaan dengan hormat kita kepada Syekh Haitham hafizahullahu taala dan kekurangan ilmu yang saya miliki, maka saya tetap berpegang kepada dalil, boleh melaknat iblis berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 118. Tetapi kita akan cari perkataan, benarkah itu perkataan beliau? Kalau benar, apakah dalil yang beliau sampaikan? Kalau seandainya dalilnya berdasarkan dari Al-Quran dan pendalilannya benar, maka kita akan terujuk dari perkataan kita. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, ada hadiah 4. Yang pertama, siapa yang paling tua di sini? Hah? Tua. Yang paling tua. Tua, jangan nunduk. Umurnya. Hah? 80-an ada hadir? 70-an? Mohon angkat tangan. 70-an ada? Ya, jangan ke sini, Pak. Bapak aja ya, yang ngasih. Panitia aja yang ngasih. Panitia kasih, Pak. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak. Siapa yang paling muda di sini? Hah? Tidur enggak? Silakan, Nak. Siapa namanya? Tafadhal, Hina. Sini. Oh, ada yang lain. Sini, saya. Ya. Ya, ada dua, enggak apa-apa. Ini ada dua, itu. Itu anaknya ada dua. Ya, satu lagi. Siapa yang paling jauh rumahnya dari sini? Dari mana? Cina. Hah? Dari mana? Dari mana, Ki? Hah? Makassar jauh? Oh, ya silakan. Oh, Makassar. Ya. Ya, kenapa saya pilih yang paling tua, paling muda, paling jauh? Karena mereka akan menjadi hujah bagi orang-orang. Yang paling tua menjadi hujah, menjadi pemberat nanti pertanyaan bagi orang-orang yang muda. Mana yang muda? Yang tua saja bisa datang ke majelis ilmu. Yang muda mana? Sedangkan yang paling muda, mereka adalah orang-orang yang mudah-mudahan yang mendapat hadiah tadi benar-benar masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinaungi, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya fi ibadatillah. Anak muda, anak-anak kecil yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Adapun yang paling tua sama juga bahwa yang paling jauh sama juga dengan keterbatasan tempat, keterbatasan transportasi, masih ingin untuk menghadiri majelis ilmu. Mungkin tidak sama dengan bapak-bapak yang mungkin setelah ini pulang ganti mandi baju dan segala macam makan mudah. Tidak sama dengan orang-orang yang safar. Dan ini saya perhatikan ketika waktu itu di Masjid Nabawi. Saya sholat di Masjid Nabawi di sab pertama. Kita tahu sab pertama di Masjid Nabawi sangat sulit. Di sab pertama, kemudian di samping saya ada orang yang umurnya mungkin 90-an tahun. Sudah tua renta, tetapi sholatnya sambil berdiri. Memegang tongkatnya bergetar-getar. Kemudian setelah itu beliau sebelum komat beliau berkata kepada saya dengan bukan orang Indonesia, sepertinya bahasa-bahasa Urdu, entah beliau Pakistan atau India. Saya tidak paham apa yang beliau ucapkan, tapi saya paham maksudnya. Yang penting beliau bukan bicara nehihe, bukan. Beliau langsung mengatakan, kalau lagi imam kalau diiqamahkan sholat, senggol saya. Kalau imam bertakbir ihram, senggol saya. Colek saya. Artinya beritahu saya. Kalau imam ruku, colek saya. Kenapa? Matanya rabun, kemudian telinganya, pendengarannya lemah karena sudah tua. Lihat orang seperti ini, dalam benak saya pada waktu itu ada beberapa hal. Yang pertama, sanggupkah saya ketika tua seperti ini? Makanya itu kadang-kadang yang membuat saya, ya Allah, matikan saja sekarang. Padahal gak boleh seperti itu. Ya, sanggupkah ketika tua kita seperti ini? Saya pertama di Masjid Nabawi. Yang kedua, orang seperti ini akan menjadi pemberat yang dimana dikatakan oleh para ulama salaf, laqad at'abtana ba'daka ya fulan. Sungguh engkau telah menyulitkan kami wahai fulan. Artinya hidupmu ini memberatkan kami di akhirat di hadapan Allah. Engkau sebegitu, bahkan di antara para salaf ada yang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya rabun, tetap sab pertama 40 tahun di masjid. Ini orang-orang nantinya memberatkan kita di hitungan di akhirat. Enggak ada alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada yang lebih susah daripada engkau, lebih banyak prestasi akhiratnya. Dan di sini juga terdapat pelajaran menarik. Semakin banyak sarana Allah yang memudahkan kita untuk beribadah, tapi tidak kita gunakan untuk ibadah, maka semakin pertanyaannya tambah berat di sisi Allah di hari kiamat. Contoh, saya beri contoh, Al-Quran. Al-Quran di zaman sekarang macam-macam yang dicetak. Al-Quran terjemah, Al-Quran terjemah perkata, Al-Quran tajwid, Al-Quran ini. Koleksi dia di rumah, tapi enggak dibaca. Wishal faedah, apa faedah kata orang Arab? Itu akan menambah pertanyaan-pertanyaan saja di akhirat. Punya handphone bagus, aplikasi Al-Quran, beberapa aplikasi, enggak pernah dibaca. Menambah pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir. Semakin sarana tambah banyak untuk beribadah, tapi malah tidak digunakan, tidak ada prestasi ibadahnya, semakin nanti pertanyaan tambah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.